Baik, kali ini kita panggil Devi Triana dan Camelia. Pelan tapi pasti, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Benarkah satu nomor cantik terbaik dari Aldila Albu.